Ma'asyar al-muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Sedikit menambahkan apa yang telah saya sampaikan di bagian yang terakhir. Di samping kita terus meningkatkan semangat kita di dalam mempelajari syariah, akidah yang sahihah, ibadah yang dibangun di atas sunnah, akhlak yang jamilah. Yang kedua adalah kita semakin, yakni dekatkan hubungan kita, komunikasi kita dengan mereka, para ulama. Maka perkara yang berikutnya adalah, jangan lupa kita senantiasa meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat yang telah kami sampaikan di awal tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kalian dan rahmahnya, sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat yang mulia, orang yang selamat dari berbagai macam kesesatan dan ketergelinciran, yang teguh dan tegar serta sabar di atas jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, adalah orang yang mendapatkan dua perkara. Yang pertama adalah keutamaan Allah, dan yang kedua adalah rahmahnya. Sehingga kalau bukan karena keutamaan Allah, hidayatul taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, dan kalau bukan juga karena rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kita tidak akan selamat tatkala muncul berbagai macam kesesatan, tatkala datang kepada kita berbagai macam ujian dan cobaan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari, beliau membuka salat malamnya dengan doa yang mulia, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaib wa shahadati anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini fi ma ikhtalifa fihi min al-haqq bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Ya Allah, Rabb yang menciptakan Tiga malaikat yang mulia, Jibril, Mikail, Israfil, Fatir as-samawati wal ardi, Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, Alimil ghaibi, alimal ghaibi wa syahadati, Zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib maupun yang syahadah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah zat yang menghukumi apa yang terjadi di antara hamba-hambamu dari berbagai macam perkara yang mereka itu perselisihkan. Ihdini fi makhtulifa fihi minal haq, maka tunjukilah aku dalam perkara yang diperselisihkan dari kebenaran. Innaka tahdi man tasya'u ila shiratin mustaqim, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tiga malaikat yang mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna sebelum memanjatkan doa ihdini fimakhtulifa fihi minal haqi biidnik innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk kita banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tegarkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jangan lupa untuk kita senantiasa memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keilmuan kita tidak bisa menjadi modal. Amal kita tidak bisa menjadikan sandaran untuk mendapatkan berbagai macam keselamatan dari kesesatan-kesesatan. Sibukkan diri kita dengan ilmu, amal. Tingkatkan hubungan kita dengan mereka para ulama. Jangan lupa upaya dan usaha tersebut kita senantiasa iringi dengan doa. Qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati hamba itu berada di antara dua jemari dari jari-jemarinya Ar-Rahman. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati siapa saja, apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Semakin dekat diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang ikhlas dan dicontohkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin kalau ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah seseorang itu dianggap khawarij jika hanya memberontak kepada penguasa yang muslim? Ataukah dia memiliki pemahaman saja melalui tulisan dan ceramah-ceramah akan tetapi tidak pernah memberontak, sudah bisa disebut khawarij? Pertama, kalimat yang butuh diluruskan. Apakah seseorang itu dianggap khawarij jika hanya? Kalimat hanya ini tidak semestinya, tidak pas. Karena pemberontakan terhadap penguasa muslim itu adalah perkara yang besar. Bertentangan dengan salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip agama. Dan di mana berkaitan dengan yakni khuruj alal hukam, memberontak atau melepaskan tali ikatan ketaatan terhadap penguasa itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih sesat daripada sebagian yang lainnya. Pertama tentunya berasal dari pemahaman. Kemudian melahirkan ucapan-ucapan, sikap-sikap dalam bentuk ceramah ataupun tulisan. Dan pada puncaknya adalah pemberontakan. Inilah pemahaman khawarij. Jadi kalau kalimat khawarij ini terkait dengan diterapkan satu orang per orang, maka di situ bertingkat-tingkat tingkatan kesesatannya. Sebagian lebih sesat daripada sebagian yang lainnya. Cukup seseorang itu, yakni di dalam ceramah-ceramahnya ataupun tulisan-tulisannya, mendakwahkan dengan yakni pemahaman khawarij, maka minimalnya kita nyatakan dia memiliki pemikiran apa? Khawarij. Sebelum mungkin kalau butuh bisa diiqamatul hujjah, kemudian dia itu menyimpang, tetap berada di atas prinsipnya, maka sudah jatuh dia itu ke dalam khawarij. Wallahu taala alam. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap ustadz yang dituduh dengan suatu penyimpangan? Butuh tabayyun, tatabbut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu ay fatathabbatu, kalian perjelas kebenaran daripada berita yang dia bawa. Karena khawatir tatkala kalian tidak melakukan tabayyun tathabbut terhadap berita yang dia bawa, kamu akan menimpakan suatu keputusan terhadap satu kaum dengan dasar kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kemudian menjadikan kalian setelahnya orang-orang yang menyesal. Keliru ternyata. Dan di mana di dalam tathabbut dan tabayyun, hukum asalnya kepada orangnya. Kalau orang tersebut masyhur dengan kejujurannya. Tapi kalau ada indikasi-indikasi yang kuat bahwasannya dia itu suka kadzib, dusta, maka tabayyun itu tidak mesti langsung kepada orangnya. Kalau berupa ucapan barangkali terekam, maka mana rekamannya? Kalau berupa tulisan, mana? Yakni tulisan dia. Kalau dia mengucapkan itu di sebuah majelis dalam keadaan tidak terekam, siapa yang bisa menjadi saksi akan kebenaran ucapan dia? Setelah itu, nasihat. Dinasihati. Baik, dengan ikhlas diiringi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayatul taufik kepada kita dan kepada dia. Kesalahan itu bukan berarti dibiarkan. Kesalahan itu bukan berarti kemudian disembunyikan. Kesalahan itu diupayakan untuk diluruskan. Sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ad-dinun nasiha. Kemudian perkara yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah jenggot, jubah, gamis adalah ciri-ciri teroris? Jenggot, jubah, gamis itu adalah merupakan yakni amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini. Teroris enggak mungkin dia itu pakai jubah. Kalau pakai jubah ketahuan. Itu dinyatakan oleh seorang kapolsek di Kecamatan Gantiwarna tatkala saya ngisi taklim jamaah haji, sampaikan yang namanya teroris melakukan penyamaran, melakukan suatu kegiatan yang tidak berupaya untuk tidak diketahui oleh yakni pihak lain khususnya aparat keamanan. Adapun yang dilakukan oleh mereka setelah berada di dalam penjara kemudian ditangkap memelihara apa? Jenggot. Taib. Sebagian yang mungkin pakai gamis, sebagian yang pakai yakni jubah kamuflase. Padahal didikan mereka kalau orang itu sudah dididik untuk menjadi teroris, kalaupun sholat jamaah jangan. Taib. Kalau tinggal di apa? Kalau bertempat tinggal harus berpindah-pindah. Ya, harus yakni berpindah-pindah. Dan jangan jajan sembarang tempat. Itu doktrinnya mereka. Sedangkan seorang sunni salafi dididik dengan prinsip-prinsip agama salatul jamaah. Di masjid-masjidnya yakni kaum muslimin. Jamaah bersama yakni kaum muslimin. Sehingga seorang sunni salafi itu betul-betul dikenal oleh masyarakat. Kalau memang dia itu melakukan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang demikian ini adalah kekhawatiran. Yakni yang dilakukan oleh mereka menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan kebencian terhadap kebencian di hati-hati kaum muslimin terhadap syariah. Dan inilah salah satu kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan mereka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu tatkala dia mengimami salat kaum muslimin dengan memanjangkan bacaan sehingga menyusahkan, memberatkan terhadap makmumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atuhibbu an takuna ya Mu'adz fattanan?" Apakah kamu senang, wahai Mu'ad, kamu menjadi orang yang menimbulkan apa? Fitnah. Padahal perkaranya hanya seperti itu. Mereka jauh lebih besar. Bahkan keuntungan yang diberikan kepada kaum muslimin dengan keuntungan yang diberikan kepada orang-orang kafir itu lebih besar terhadap orang-orang kafir. Benci mereka khususnya awamun nas yang belajarnya agama lewat koran, lewat TV, lewat radio. Mengkhawatirkan anaknya itu kalau ngaji. Jangan rajin-rajin ngaji. Karena kalau rajin ngaji nanti jadi teroris. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, JAT, MMI, Salafi, Khawarij, apakah mereka semua sama? Tidak. Baik. JAT, MMI, Khawarij sama dalam banyak berbagai macam perkara. Sedangkan Salafi, seorang yang meniti jalannya Salafus Saleh, orang-orang yang berjalan di atas kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilman wa amalan, baik secara ilmu maupun amalan, zahiran wa batinah, baik secara lahir maupun batin. Sehingga dari sini belajarlah prinsip-prinsip akidah yang diajarkan oleh mereka para ulama ahli sunnati wal jamaah, maka kamu akan pahami bedanya. Taib, mengapa mereka semuanya mengaku berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau mereka itu mengaku berpedoman kepada, yakni kesepakatan mereka, enggak ada yang mau menerima. Kalau mereka itu mengaku kami itu adalah orang-orang Khawarij, maka enggak ada yang mau menerima dari kaum muslimin. Karena kaum muslimin sudah ngerti siapa Khawarij itu dari sejarah. Supaya diterima, maka mereka menyatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari situlah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam muhadharahnya beliau menyatakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka pembedanya Ahlussunnah adalah dengan pemahaman siapa. Ahlussunnah memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dengan pemahaman para sahabat radiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, para tabi'u tabi'in, dan para a'immatul mujtahidin. Inilah faktor yang membedakan antara kita dengan mereka. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, apakah turasi, mungkin yang dimaksudkan adalah pengikut, yakni ihya turas atau yang berfanatik dengan yakni muassasah ihya turas ataupun aturas al-Islam punyanya Abu Nida yang ada di Jogja, ataukah sururi termasuk firqah yang berfikrah Khawarij? Baik. Berkaitan dengan permasalahan sururi pada khususnya, ini memiliki yakni sebagian pemahaman daripada pemahaman-pemahaman Khawarij. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala telah menulis yakni berkaitan dengan permasalahan ini. Kemudian Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali juga telah menulis yakni perkara ini. Kemudian perkara yang kedua atau pertanyaan yang berikutnya, bagaimanakah sikap kita terhadap sururi maupun simpatisannya, apakah diperbolehkan memusuhi mereka? Di sini dibedakan barakallahu fikum antara da'inya dengan orang-orang yang hanya tertipu dengan mereka. Kalau itu adalah da'inya, pimpinannya, maka tinggalkan, jauhi. Kalau itu orang yang yakni maghrur, tertipu yakni dengan mereka, maka kalau memungkinkan bisa menasehatinya, menyampaikan atau memberikan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut atau kaset-kasetnya. Ya, sebagian asatidzah yang berbicara dengan perkara ini, berikan. Tunjukkan kecintaan kamu kepada dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik, yakni kepada kita dan mereka. Adapun yang terakhir, apakah FKAM termasuk khawarij? Apa yang dimaksud FKAM? Forum komunikasi? Wallahu ta'ala alam, anda tidak paham. Yakni forum komunikasi antar masjid. Itu apakah termasuk yakni khawarij atau tidak? Ini dilihat. Yakni mungkin tulisan-tulisannya, ceramah-ceramahnya, ataupun tokoh-tokohnya. Ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah yang dapat kita pelajari pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.